pamit ini pegang yang tak imah mimi. Di tengah jalan dicegat cucu. Mengarah sana diharap mimpi papang itu mimi. Anu datang adon si cucu. Ngawani wanita ini pegang yang tak imah mimi. Di tengah jalan dicegat cucu. Ngarek sare mi harap mimpi papang hijau.